jika ustaz menyuruh pakai cadar sementara suami menyuruh tidak pakai cadar, mana yang harus didengarkan? Suami. Kenapa suami? Nah, karena cadar itu masih khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Masih khilaf, paham? Sementara taat sama suami enggak ada khilaf. Wajib taat sama suami. Jadi untuk perkara yang khilaf mending kita ngalah aja. Kecuali perkara yang wajib. Paham? Misalkan sholat subuh. Suami nyuruh enggak sholat subuh, enggak boleh. Loh, Ustaz, kan taat sama suami wajib. Sholat subuh lebih wajib juga karena ini perintah Allah, enggak ada khilafnya. Paham tuh? Sementara kalau masalah hijab ini cadar ya. Masalah cadar ini masih khilaf di antara ulama. Kecuali cadar hijab. Nah, kalau hijab wajib. Suaminya bilang, enggak usah pakai hijab lah. Nanti dikira teroris, sok alim, sok suci, lepas saja, enggak boleh. Paham? Haram. Enggak bolehlah taat li makhlukin fi maksiatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cadar itu bagus. Yang pakai cadar alhamdulillah. Ini cadar ya kan? Bagus, sunnah. Baik, dianjurkan. Ada sebagian orang mengatakan wah. Tapi yang tidak memakai cadar pun enggak apa-apa. Enggak dosa. Yang jelas dia menjaga daripada tiga hal. Yang pertama, dia tidak boleh terlalu banyak cadar enggak wajib, make up-nya tebal 5 kilo. Ya enggak boleh juga, haramnya. Yang kedua, aman dari fitnah. Yang ketiga, aman dari syahwat. Syahwat fitnah ini mirip-mirip gitu. Dia enggak pakai cadar, tapi wajahnya cantik. Banyak laki-laki ngejar dia ya. Pakai cadar ya, biar dia selamat. Tapi kok dia bokok lacuk ya terserah, enggak ada juga. Ya kan ini ya. Ustaz saya pukul lacuk, Ustaz rambut pun tak ada. Apa boleh saya lepas sejap? Tak boleh. Tetap wajib pakai hijab. Jadi urusan taat sama suami itu wajib. Nah, cuma yang perlu dipertanyakan di sini, kenapa suaminya melarang cadar? Gitu loh. Kenapa suaminya melarang cadar? Nah, kalau melarang ini harus dipertanyakan. Apa harus lihat dulu suaminya. Jangan-jangan suami kamu itu anti cadar. Ini kan dah bahaya ini. Virus pemikiran yang merusak kan, karena ada sebagian di zaman ini ada beberapa oknum masyarakat anti cadar, karena cadar itu diidentik dengan teroris. Ini cadar apa pernah diajarkan bom? Nggak ada, kebetulan aja yang ngebom itu pakai cadar gitu, dan anehnya cadar semua itu, nggak ada yang nggak pakai cadar. Kenapa diidentik dengan Islam? Sehingga jelek citranya jadi Islam. Nah itu harus dibenerin, harus dinasihatin. Kalau dia melarang cadar, misalkan karena tadi itu, karena dia meyakini cadar itu enggak wajib, enggak usah lah, enggak enak diomongin orang, misalkan. Ya mengatakan enggak boleh pakai cadar itu, ya ma'gul, masih bisa masuk akal, terima. Tapi kalau ditanya kenapa enggak boleh cadar, wah ini, apa ini, wah Arab ini, teroris ini, adat Arab bukan adat kita, itu enggak benar. Harus dinasihat. Jadi kalau urusan seperti ini kita wajib mendahulukan atau mendengarkan nasihat suami. Karena urusan cadar masih khilaf, kecuali perkara-perkara wajib yang tidak ada khilafnya, maka kita tidak boleh melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.